ما قالها ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. Barakallahu fiik. Sekarang kita lihat terjemahannya ada di halaman apa, Mas Anjas? 63 64. Bukan 65. Halaman 65. Sudah ketemu? Mana Mas Anjas? Ya. Baik, Mas Abdurrahman dibaca. Prinsip keenam, meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Dalam Said Al-Khatir Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, menguasai berbagai macam ilmu adalah sebuah hal yang istimewa. Seorang penyair berkata, pelajarilah setiap bidang ilmu agama dan jangan engkau abaikan. Orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal rahasia dalam setiap bidang ilmu. Guru dari para guru kami, Muhammad Ibnu Mani' rahimahullah dalam Irsyad At-Tullab menjelaskan, tidak layak bagi seorang, bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah, tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya, atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh, perilaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan. Orang yang berakal seharusnya berbicara berdasarkan ilmu, atau diam berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, maka ia bisa dikategorikan dalam Umeo. Telah sampai kepada kami berita bahwa si Sahal meremehkan ilmu-ilmu yang tidak dikuasainya, hanya lantaran ia tidak mengetahuinya. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu sesuatu yang lebih gampang. Ya, bagus. Coba perhatikan judulnya apa, Nak? Meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Coba perhatikan, di dalam judul ini ada berapa hal penting? Ada dua hal inti di sini. Apa? Meragamkan ilmu, terus memprioritaskan terpenting. Jadi, diperhatikan anak-anakku, bahwa ilmu yang dibutuhkan oleh seseorang saat dia hidup di dunia ini, banyak atau sedikit? Banyak. Ya. Contoh dalam kehidupan seharian, apakah kita mengetahui matematika saja cukup? Tidak. Kalian kalau sekedar mengetahui matematika tapi nggak tahu bagaimana cara menanak nasi, ilmu matematikanya nggak membuat perut kita menjadi kenyang. Ya. Jadi dalam kehidupan keseharian kita membutuhkan banyak ilmu. Begitu pula dalam kita beragama, dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membutuhkan banyak ilmu. Ilmu cara sholat, ya, ilmu cara puasa, ya, ilmu cara mengeluarkan zakat. Ini ilmu-ilmu yang cara berhaji, kalau kita mau haji, ini ilmu yang kita butuhkan. Berarti kan ilmunya nggak cuma satu macam, banyak ilmu yang kita butuhkan. Apalagi kalau misalnya kita pengen menjadi dai, pengen menjadi ustadz, pengen menjadi ulama yang mewarisi ilmu para nabi, wah itu lebih harus menguasai banyak ilmu. Ya, karena mau tidak mau ketika kita nanti menghadapi masyarakat, kita akan bertemu dengan berbagai macam permasalahan. Belum lagi untuk memahami kitab-kitab para ulama, memahami kitab tafsir aja, satu kitab tafsir itu kita harus punya modal ilmu yang bermacam-macam, ilmu tentang bahasa Arab, ya, karena biasanya kitab tafsir ditulis pakai bahasa Arab. Nah, ilmu tentang nahwu bagus, shorof, ya, ilmu tentang usul fiqih, ya, macam-macam ilmu tentang tajwid bagus, ilmu tentang qiraat. Jadi untuk memahami satu kitab saja kita harus punya modal banyak. Makanya seorang thalibul ilm itu seyogyanya dia meragamkan ilmu yang dipelajari. Yang dipelajari bukan cuma satu jenis saja. Dalam kitab Saidul Khatir Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan menguasai berbagai macam ilmu adalah sebuah keistimewaan. Ya, jadi kalau ada orang memahami ilmu yang banyak itu istimewa, dan itu semakin kesini, maksudnya semakin zaman semakin mundur kesini ke arah sini itu semakin sedikit. Kalau zaman dahulu rata-rata ada istilah, ada nama ulama nih ya, ulama itu rata-rata mereka menguasai semua jenis ilmu. Ya. Contoh misalnya Imam Malik misalnya, ya Imam Malik bin Anas misalnya. Itu beliau bukan cuma ahli dalam hadis saja, beliau juga ahli dalam fikih, ahli dalam Al-Quran, ahli dalam akidah, ahli dalam nahwu jelas. Ya. Kemudian ulama-ulama yang lain begitu pula, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu kalau sudah bicara tentang tafsir misalnya ya, itu saking luasnya sampai orang pikir beliau ini tidak menguasai kecuali tafsir aja, saking apanya, saking dahsyatnya beliau dalam menyampaikan. Nanti kalau beliau sedang ceramah tentang hadis, orang pun pikirnya kayak gitu, ini saking pintarnya ini kayaknya nggak menguasai kecuali hadis saja. Dan semua bidang ilmu itu beliau seperti itu, hadis oke, tafsir oke, akidah apalagi, itulah para ulama kita. Nah kalau di zaman ini kebalikannya. Di zaman ini, rata-rata mereka mudah mengambil spesialisasi. Fakultas ya, fakultas hadis misalnya. Berarti dia itu mendalami hadis saja. Sedangkan yang lain-lainnya, enggak. Ya. Semakin ke belakang sini, itu semakin sempit ilmu. Ya. Nah, makanya kita berusaha untuk meragamkan ilmu yang dipelajari. Seorang penyair mengatakan, pelajarilah setiap bidang ilmu agama, jangan engkau abaikan. Orang yang merdeka berhak mengetahui hal-hal yang rahasia dalam setiap bidang ilmu. Ini nasihat dari seorang penyair. Kemudian di sini ada disampaikan guru dari gurunya, guru dari para guru penulis kitab ini yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Manik, beliau mengatakan tidak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Pokoknya kalau ilmu itu bermanfaat, maka pelajari. Ya. Apalagi seandainya ilmu itu bisa dijadikan sebagai alat untuk membantu kita memahami kitab dan sunnah. Ya. Jangan sampai kita, apa itu balaghah? Ya, ada seorang gitu kan, apa itu balaghah? Kenapa dia mencela? Masih? Karena dia nggak tahu. Yang paling gampang, itu adalah mencela sesuatu yang tidak ditahu. Ya. Gampang banget. Wah, nggak penting. Iya, karena ini nggak tahu, makanya dia bilang nggak penting. Ya. Tapi kalau kita tahu betapa pentingnya ilmu balaghah, misalnya untuk merasakan keindahan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan paham. Ya. Kita akan belajar balaghah itu, Mas Anjasyah atau Mas Rukasyah, itu nanti ilmu yang akan kalian pelajari setelah kalian belajar nahwu, sorof. Ya. Jadi jangan sampai belum paham nahwu, sorof, sudah belajar apa? Balaghah, jangan, gak nyambung nanti. Setelah tahu kaidah-kaidah tata bahasa, baru kemudian kita belajar tentang seni mengungkapkan kalimat dengan indah. Ya. Itu. Kemudian beliau mengatakan orang yang berakal itu bicara dengan ilmu dan diam pun berdasarkan kebijaksanaan. Jadi kalau orang yang berilmu, orang yang bijaksana, dia akan bicara saat waktu memang berbicara, saatnya untuk berbicara, atau diam saatnya memang harus diam. Inilah poin yang pertama, jadi kita berusaha untuk meragamkan ilmu yang kita pelajari, nahwu, shorof, nanti ada akidah, ada tafsir, ada hadis, ya, ada tajwid. Jadi seperti kalian, ada pelajaran macam-macam ini, itu memang yang seharusnya, sebaiknya dimiliki oleh para calon da'i, para calon ulama. Dan tapi bagaimana caranya, ini akan kita bahas besok. Ini yang kita bahas besok. Bukan berarti kemudian karena kita pengen menguasai semua ilmu ini, terus kita langsung belajar semuanya satu waktu. Ya gak bisa. Ya. Itu seperti orang yang ngelihat ada makanan banyak nih. Ada sate, ada gulai, ada apa lagi? Ada kambing guling. Ada es buah, ada kolek, ada nasi. Dia pengen semuanya dimakan, dicampur jadi satu, es buah sama gulai. Jadi apa? Gak bisa. Masa es buah dicampur gula diapain? Diaduk. Enggak bisa. Harus apa? Satu-satu. Ya, harus satu-satu. Itu yang akan besok. Tapi mana dulu? Mana dulu, es buah dulu atau gulai dulu? Yang mana dulu? Ya, ini yang akan kita pelajari besok. Ya. Mana yang harus diprioritaskan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.